berkenan di hati. Asal kita rajin gosok gigi. Kami hanya bisa bernyanyi-nyanyi daripada kami coli. Kami hanya bisa bernyanyi-nyanyi daripada kami coli. Sebulan penuh kita jadi model, masuk iklan produk sayur tewel. Ini musik apa sayur mayur? Hai, hai, hai, hai, janganlah ngelantur. Kami hanya bukan sekedar ngawur, timbang badan, timbang anggur. Ada kalanya nasib kami mesti mujur, mujur barat, mujur timur. Sekedar ngawur, timbang badan, timbang anggur. Ada kalanya nasib kami mesti mujur, mujur barat, mujur timur. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara teman yang telah membantu, baik secara jasmani dan rohani, material spiritual, psikis, psikologis, terlihat praktis sedikit.